pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudarun. Berita pagi edisi hari ini Jumat 9 Desember 2016 dibacakan Ardian Syah. Hari ini Presiden Jokowi tinjau korban gempa Pidijaya. Basarnas kirim alat untuk mendeteksi korban gempa yang belum ditemukan. TNI tambah personil membantu evakuasi dan korban gempa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Smawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara, Presiden Joko Widodo tiba di Banda Aceh Kamis sore pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Presiden langsung memimpin rapat koordinasi penanganan bencana. Berdasarkan siaran pers resmi Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, rapat itu dilaksanakan di ruang pertemuan di tempat Presiden menginap. Rapat kemarin dihadiri Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Teten Matsuki dan PLT Gubernur Aceh Sudarmo. Hari ini Presiden direncanakan melihat langsung penanganan musibah gempa bumi yang terjadi di Pidijaya. Presiden ingin memastikan langsung penanganan penyaluran bantuan, evakuasi para korban, dan perbaikan infrastruktur pendukung berjalan dengan baik. Selain itu, Presiden juga akan menjenguk para korban musibah gempa tersebut. Diketahui Kabupaten Pidijaya merupakan daerah yang terdampak gempa paling parah. Sebelumnya Jokowi telah memerintahkan sejumlah menteri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB untuk memberikan penanganan kepada korban gempa. Sudarlun Deputi Bidang Operasi Badan SAR Nasional Mayor Jenderal Heronimus Guru mengatakan pihaknya memiliki alat canggih untuk mendeteksi keberadaan orang. Alat tersebut telah dikirimkan ke Aceh untuk membantu proses pencarian korban yang masih hilang. Jenderal Heronimus mengatakan sejauh ini sudah lebih dari 100 korban meninggal akibat musibah gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter yang terjadi Rabu subuh kemarin. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Saat ini sudah 113 personil Basarnas yang diperbantukan dalam proses pencarian korban. Selain itu ada dua helikopter yang juga diturunkan untuk pencarian. Dengan peralatan yang dimiliki Basarnas, pihaknya mampu mendeteksi nyawa korban gempa yang tertimbun reruntuhan bangunan. Adapun yang menjadi lokasi target pencarian korban yaitu bangunan yang runtuh. Sehingga nanti dengan alat pendeteksi Basarnas bisa membongkar bangunan dan mengambil korban. Jenderal Heronimus menambahkan masa tanggap darurat yang ditetapkan yaitu 20 Desember mendatang. Namun ia menegaskan jajarannya siap membantu proses pencarian apabila waktu tanggap darurat ditambah. Darlun TNI kembali menambah personil untuk membantu proses evakuasi dan pengobatan korban gempa di Kabupaten Pidijaya. TNI sebelumnya mengirim satuan tugas kesehatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Aceh dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI AU. Menurut Kapten Iri Sutianto, selaku pimpinan personil tambahan, Satgas Kesehatan TNI yang diberangkatkan ke Aceh berjumlah 216 personil. Mereka berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Rabu kemarin. Iri Setianto mengatakan pengiriman pasukan ekstra ini untuk pengoptimalan proses evakuasi dan pengobatan korban yang mengalami luka. Jumlah tersebut terdiri dari 82 prajurit Yonkes Kostra TNI Angkatan Darat, 61 prajurit Marinir TNI Angkatan Laut, dan 31 personil Basarnas. Rumah Sakit Minto Harjo TNI Angkatan Laut juga mengirimkan 6 orang dokter spesialis, seorang dokter umum, dan 35 orang staf kesehatan Marinir. Bantuan kesehatan dan SAR juga kembali ditambah TNI dengan mengirimkan satu satuan setingkat kompi dengan 70 personil yang berasal dari pasukan khas TNI AU. Sudarlun Menteri Pekerjaan Umum Mahmud Basuki Hadi Muijo berjanji segera memperbaiki semua infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi yang melanda Pidijaya. Hal tersebut disampaikan Basuki di sela-sela mengamati sejumlah fasilitas yang hancur akibat gempa di Pidijaya Kamis pagi. Menteri Pekerjaan Umum dan rombongan tiba di Pidijaya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan disambut Bupati, Sekda, serta sejumlah pejabat di posko induk yang berada persis di halaman kantor Bupati setempat. Selain Menteri Pekerjaan Umum, Mendagri Cahyokumolo juga ikut meninjau infrastruktur yang rusak akibat gempa. Mendagri mengaku prihatin dan ikut berbelasungkawa atas musibah yang dialami warga. Ia berharap agar masyarakat sabar atas musibah tersebut. Mendagri meminta kepada Pemkab segera mendata infrastruktur yang rusak akibat gempa serta mengirimkan laporan ke pusat untuk selanjutnya ditangani. Sementara itu, Kadis PU Pidijaya Bahrum Bakti ST mengatakan sejumlah ruas jalan rusak akibat gempa. Belasan unit jembatan dan irigasi ikut rusak. Begitu juga rumah, perkantoran, masjid, dan ruko yang hancur akibat gempa mencapai ratusan unit. Warga di 8 kecamatan saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun BPBD Kabupaten Biren mencatat 132 unit rumah dan 19 unit ruko di Kecamatan Samalanga Biren rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pidijaya Rabu lalu. Kepala BPBD Biren Farhan Husin mengatakan dari 132 rumah yang rusak, 39 unit diantaranya rusak berat, 48 unit sedang, dan 45 unit rusak ringan. Sedangkan ruko 19 unit rusak berat dan 3 unit rusak ringan. Rumah dan ruko yang rusak akibat gempa berada di beberapa desa yaitu Midenjo, Lungkebu, Sagomanyang, dan Blanggarang. Untuk diketahui, wilayah Kecamatan Samalanga merupakan perbatasan antara Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Biren, sehingga dampak gempa Pidijaya kawasan ini juga parah. Selain rumah dan ruko, gempa juga menghancurkan masjid di Dayah Mudi Mesra Samalanga serta gedung utama IAI Al-Aziziyah ambruk. Sementara itu, 4.000 santri Dayah Mudi Mesra Samalanga Biren masih merasakan trauma akibat gempa. Santri yang biasanya tidur di gedung bertingkat di kompleks Dayah pasca gempa, mereka tidur di balai-balai pengajian. Apalagi gempa susulan masih dirasakan. Darlun Tengku Amir selaku Imam Desa Menasah Pulau, Kecamatan Pedada Biren, Rabu malam kemarin menemukan sesosok bayi laki-laki yang diletakkan di dekat bak air wudhu Semenasah Desa Pulau Pedada. Kapolsek Pedada Ibtu Hadriman mengatakan bayi ini diperkirakan baru lahir 6 jam sebelum ditemukan Imam Menasah dalam keadaan hidup. Bayi malang tersebut dimasukkan ke dalam tas baju dan diletakkan di dekat bak air. Temuan tidak terduga ini langsung diberitahukan Tengku Amir kepada perangkat desa dan kemudian dilaporkan ke Polsek Pedada. Bayi tersebut kemudian diambil polisi dan dievakuasi ke Puskesmas Pedada untuk menjalani perawatan dan proses penyelidikan selanjutnya. Ibtu Hadriman menyebutkan polisi telah memintai keterangan saksi yang menemukan bayi tersebut. Polisi sedang berusaha mencari tahu pelaku atau orang yang tega membuang darah dagingnya. Sudarlun bus pelangi BL7326AA terjungkal di areal persawahan di kawasan Blang Malu, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, Kamis pagi sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Insiden jalan raya ini terjadi saat bus dalam perjalanan dari Medan menuju Banda Aceh. Berat dugaan, kecelakaan bus terjadi akibat sang sopir yang mengantuk. Informasi yang dihimpun, kecelakaan bus pelangi ini terjadi saat bus meluncur dari Medan dan diduga dalam kecepatan tinggi. Sampai di ruas jalan nasional wilayah Jurung Pande, Kecamatan Gelumpang 3, bus melaju tidak seimbang. Belakangan diketahui sang sopir mulai mengantuk. Sekitar 300 meter keluar dari Jurung Pande, bus menuju ke area persawahan dan terjungkal. Penumpang yang tertidur lelap sontak terbangun dan menjerit. Polisi yang mengetahui insiden ini segera mengevakuasi warga dengan menggunakan tangga kayu. 4 penumpang mengalami luka ringan, keempat korban yaitu Umiyah 70 tahun warga Tualangcut, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, kemudian Eti Edisna 37 tahun, Khairan Nadia 18 tahun, dan Rafa Dura 5 tahun, ketiganya warga Lampineng, Banda Aceh. Penumpang yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdullah Syafi'i. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Jumat 9 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.